untuk pemula itu susah membedakan nun hukum nun mati ini. Tasjidnya juga susah, ada masalah ya. Untuk pertama, untuk awalan tidak masalah. Itu. Coba dilihat dari halaman 15 cara bacanya min ummah. Kalau dihentikan begitu kan? Tapi kita baca secara lengkap aja. Min ummatin in huwa. Itu aja. Halaman 16. Min ilmin. Min ghillin. Min khairin. Min hasanatin. Yan iku. Yan hauna. Yan auna. Tanhituna. Fasayun ghiduna. Wal munkhaniqatu. Kalau dihentikan jadi wal. Wal munkhaniqa. Halaman 16. Min ummatin ajalaha. Jurufin harin. Ghaniyun. Ghaniyun anil alamin. Li ahadin. Tanwin itu ya. Tasrah ta'in. Li ahadin in ikhfa. Li ahadin indahu. Alimun. Tanwin. Domatain. Alimun hakim. Azizun ghafur. Maghfiratun khair. Zarratin khaira. Itu ya. Besok kita teruskan edisi spesial tajwid. Tafsirnya pekan depan kita sudah mulai ke topik ya. Topik-topik. Terima kasih Bu Erni. Iya betul. Daftar isinya ada. Insyaallah besok saya ada taklim di Depok ya. Pada salat Jumat. Terbuka untuk umum ibu dan bapak di Jalan Kartini 58. Di mana sih Pak Hari mengaji? Boleh ke Depok hari Rabu kemarin di mana? Di Bidakara ya. Di Masjid Ulil Albab. Hari Sabtu dan Ahad di rumah yatim. Rumah yatim di belakang stasiun Jatinegara. Ini banyak yang tanya alamat. Catat aja nomor teleponnya 850 856 itu nanti ada di rumah yatim ya. Itu silakan ke rumah yatim hari Sabtu di belakang stasiun Jatinegara ya. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Baik, kita aplikasi lihat ke surah Kejajama ya. Kita coba lihat mana ada idhar enggak. Itu ya. Itu dimulai dari surah ke 101. Ya, ini saya sengaja saya rekam karena banyak ibu dan bapak yang minta untuk direkam, dikasetkan atau disidikan. Ya, karena Pak Hari saya pengen belajar juga kok enggak mudeng-mudeng ya. Ya sudah, perhatikan ya. Surah ke 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ال ini juga idhar tapi nanti idhar hukum lam mati atau idhar khomari khomariyah ya al qari'ah mal qari'ah kalau dihentikan disambung karena ini waqaf la. Ya, disambung utamanya. Tapi dihentikan tidak masalah karena ada nomor ayat. Nomor ayat nilainya sama seperti waqaf mutlak. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil mafush fa amma man ikhfa nun mati ketemu sa fa amma man thakulat hamas yang tadi ya. Hamas itu ada 10. Ya, tadi sudah mulai dihafal kan? Itu ya. Di antaranya ta dan kaf apabila dia mati. Ya, itu hamas.

Alladhi jama'a malau idgham bi gunnah. Alladhi jama'a malau wa'addadah. Yahsabu an gunnah. Yahsabu anna malahu akhladah. Marsilah tawila lahu a. Kalla layun iklab. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة حني حمس نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة Innaha 'alaihim idgamimi innaha 'alaihim muqsada fi 'amadin jadi idgham bi gunnah tanwin kasrah ta'in ketemu mim fi 'amadin mumaddada Bismillahirrahmanirrahim alam idhar hukum mimati Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mad arid li sukun. Alam idhar hukum mimati. Alam yaj'al idhar hukum lamati. Alam yaj' qalqala sugro. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Kalau disambung fi tablilu idgham bi gunnah. Wa'ar, ro'nya tebal, sebelum ro' mati ada baris di atas. Wa'arsala alaihim tayran. Nah, idhar. Tanwin ketemu alif. Padahal bukan ketemu alif ya, sudah jelas tadi. Tanwin ketemu hamzah. Tanwinnya fathah ta'in. Wa'arsala alaihim. Mim mati ketemu ta' idhar hukum mim mati. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ Mad arid li sukun. تَرْمِيهِمْ إِخْوَاسَ سَفَوِي تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ Tinnya jadi tim, idgham bi gunnah. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ إِدْهَارُكُمْ مِمَاتِي Faja'alahum ka'asfim idgham bi gunnah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Besok kita teruskan kembali ya. Ada saran, ada kritik, ada masukan. Gak usah sungkan, sampaikan. Di 0812-828-7881. 0812-828-7881 0812-828-7881 0812-828-7881 Sampaikan, gak usah sungkan ya. Mohon maaf untuk pekan ini tafsirnya kita tunda. Mengingat satu dan lain hal ya. Karena kita akan berubah menjadi bukan tafsir surat, tapi kita rubah tafsir tema, topik. Topik kita tentang iman, tentang ini, tentang itu. Nanti insya Allah ya, untuk mulai pekan depan. Jangan lupa, ada saran atau kritik silahkan. Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Untuk murattal, untuk besok bisa dipersiapkan hari Jumat. Surah Al-Jumu'ah, ya, ayat 1-11. Mas Andi, terima kasih sudah setia menemani kami di pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.